by DJ Opus Remix. Haruskah berakhir sampai di sini? Cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Oh,